السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida Siratul Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, konsekuensi jalan yang lurus yaitu untuk membedakan diri dari Ashabil Jahim, golongan orang-orang yang dijuluki Ashabil Jahim, orang kafir, apakah dari kalangan musyrikin ataupun dari kalangan ahli kitab, dan juga para munafiqin, dan juga golongan ahli dhalal yang Nabi katakan kulluhum finnar, mereka semua dalam neraka. Maka kita kaum muslimin harus membedakan diri dari mereka, dan itu merupakan konsekuensi dari jalan yang lurus. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam berkata, wa fi suratil an'am min 'indi qawlihi ta'ala wa ja'alu lillahi mimma dara'a min al-harthi wal an'ami nadiban, dan mereka menjadikan bagi Allah dari apa yang mereka hasilkan dari kebun-kebun mereka dan binatang-binatang ternak mereka, mereka jadikan bagian untuk berhala. Sampai Allah katakan qad khasira, mereka telah rugi. Alladzina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin, yaitu orang-orang yang membunuh anak-anak mereka sendiri safahan, karena kebodohan, bighairi ilmin, tanpa ilmu, wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan rezeki yang Allah berikan pada mereka. Unta yang seperti ini diharamkan untuk disembelih, sapi yang seperti itu enggak boleh dimakan, kambing yang begini enggak boleh dimakan, dan seterusnya. Mengharamkan apa yang Allah rezekikan pada mereka. Ila akhir surah, sampai akhir surat ini, surat Al-An'am, khitabun ma'a ulai dharr. Ayat ini seluruhnya sampai akhir surat berbicara tentang jenis manusia ini. Jenis manusia yang musyrikin, yang menjadikan bagian dari hasil ternaknya, dari hasil hewan-hewan peliharaannya atau kebun-kebunnya, mereka berikan bagian untuk berhala. Walihada yaqulu ta'ala fi adna'iha, oleh karena itu Allah katakan di tengah-tengah pembicaraan itu, sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allah ma asyrakna, akan berkata orang-orang musyrik itu, kalau saja Allah kehendaki, niscaya kami pun enggak akan berbuat syirik. Wala abauna, dan tidak pula bapak-bapak kami. Wala haramna min syai', dan kita pun enggak akan mengharamkan apapun kalau Allah kehendaki. Ini beralasan dengan alasan takdir. Kalau Allah kehendaki, kami enggak akan berbuat syirik dan kami enggak akan memberikan bagian-bagian untuk berhala, tidak. Tapi karena Allah kehendaki terjadi. Wa ma'lumun, sudah diketahui bersama, anna mabda'a hadha at-tahrim tarkul umur al-mubahah tadayyunan. Sudah diketahui bersama bahwasanya dasar pengharaman perbuatan mereka ini adalah meninggalkan sesuatu yang mubah sebagai tadayyunan. Meninggalkan al-mubah. Apa hukumnya meninggalkan yang mubah? Boleh kan? Boleh atau tidak boleh meninggalkan yang mubah? Saya tidak mau makan sapi. Tidak suka. Saya tidak mau makan kambing. Tidak suka. Yang satu lagi beda. Saya tidak mau makan ayam, bebek, gini. Terserah. Silakan. Tetapi barakallahu fikum, kalau meninggalkan yang mubah ini tadayyunan, tadayyunan artinya din sebagai agama, maka ditanya siapa yang luruh. Berbeda dengan orang yang meninggalkan perkara mubah tapi tadayyunan. Mabda'u hadat tahri, prinsip dasar pengharamannya adalah tarkul umuril mubahah, meninggalkan perkara-perkara mubah dayyunan sebagai agama. Ini pembahasan yang kemarin. Hal apa lagi? Hah? Nah, sapi yang begini tidak boleh dibeli, kambing yang begini tidak boleh dipotong, kambing yang begini, unta yang begini tidak boleh, sehingga mereka dilepas, dikatakan unta Allah, sapi Allah, ini adalah kambing Allah SWT, tidak boleh diganggu, apalagi disembelih. Tadayyunan. Wa aslu hadha tadayyun, dan tadayyun yang mereka lakukan itu asalnya adalah tasyabbuh bil kuffar. Asalnya adalah meniru orang-orang kafir. Wa in lam yaqsid al mutadayyin at tasyabbuh, walaupun orang yang beragama dengan agama tersebut yang meninggalkan sesuatu yang mubah sebagai tadayyunan tidak niat meniru, tapi akhirnya menyerupai. Kamu meninggalkan ini karena tadayyunan mirip dengan hal-hal aliran-aliran sesat orang-orang kafir yang memuliakan sapi, yang memuliakan kambing, yang memuliakan binatang-binatang. Barakallahu fiikum. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Faqad tabayyana lak, maka jelaslah bagimu, anna man asli durus dinallah wa syara'ihi buhuru kufri wal ma'asi at-tashabbuh bil kafirin. Kata Syekhul Islam rahimahullah, maka jelaslah bagimu bahwa dasar pertama hilangnya agama, hilangnya syariat, munculnya kekafiran-kekafiran, munculnya kemaksiatan-kemaksiatan, sebabnya adalah tasyabbuh bil kafirin, sebabnya adalah menyerupai orang kafir. Kama anna min asli kulli khair, sebagaimana sebaliknya prinsip dasar dari segala kebaikan adalah muhafazah ala sunanil anbiya, menjaga sunnah-sunnah para nabi. Wa syara'ihi, menjaga syariat para nabi. Wa li hadza 'azma waqul bid'ah fi ad-din, oleh karena itu dianggap besar munculnya kebid'ahan dalam agama. Tidak dianggap remeh, dianggap besar. Ikhwani bin A'azakumullah. Dia menjawab sesuatu dengan alasan kada itu. Sama dengan apa? Bina. Tapi, perbuatan bina akan meninggalkan sesuatu sebagai ibadah kepada Allah. Ada yang diinginkan dari manusia secara dunia? Tidak. Maka kita akan katakan bina akan mereka tahu. Oleh mereka menjadi umum. Apalagi manusia. Tetapi dikatakan Allah sangat besar perbedaan. Kata ini besar. Makhluk tidak dirusak, agama dirusak. Ikhwan ibn na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa in lam yakun fiha tashabbuh bil kuffar. Yang namanya kebid'ahan, ajaran baru, cara ibadah baru, walaupun tidak menyerupai orang-orang kafir, sudah jelas bid'ah. Fa kaifa idza ijtama'atil wasfain, bagaimana kalau ternyata dua sifat tadi ada, kebid'ahannya ada, tashabbuhnya juga ada, tashabbuh menyerupai orang kafir, sudah bid'ah menyerupai orang kafir lagi. Padahal bid'ah saja sudah jelek walaupun tidak menyerupai orang kafir. Apalagi sudah bid'ah menyerupai orang kafir pula. Walihada ja'al hadis mabtada'a qaumun bid'atan illa naza'a 'anhum min as-sunnati mithlaha. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis, tidaklah satu kaum mengada-adakan kebid'ahan kecuali akan dicabut satu sunnah yang semisalnya. Tidak diadakan satu kebid'ahan kecuali ada sunnah yang hilang. Semisalnya, kalau bid'ahnya besar, sunnah yang hilang besar. Bid'ahnya kecil, sunnah yang hilang kecil. Sesuai dengan bid'ah yang dikerjakan, akan hilang sunnah yang seperti itu. Wa aywan. Juga dalil yang berikutnya. Kalau diriwayatkan di dalam riwayat Abu Dawud dan sunannya, dan juga selain Abu Dawud rahimahullah, dikisahkan juga tentang masalah hadis azan. Diusulkan oleh para sahabat dengan usulan-usulan. Nabi menolak usulan-usulan mereka. Dengan alasan apa? Khawatir tasyabbuh. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan trompet? Trompet itu Yahudi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau lonceng? Lonceng itu kebiasaan Nasrani. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan menyalakan api di tempat tinggi sehingga semua orang bisa melihatnya? Itu adalah Majusi. Kebiasaannya orang Majusi. Artinya Nabi memperingatkan kaum muslimin agar jangan menyerupai Yahudi, jangan menyerupai Nasrani, jangan menyerupai Majusi, jangan menyerupai mereka orang-orang kafir. Ini iqtida'u siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi jalan yang lurus untuk membedakan diri dari mereka-mereka. Ahlinar, penduduk neraka atau calon-calon penghuni neraka. Hadisnya secara lengkap dibawakan dari Hashim akhbarana Abu Bishr dari Abi Umar ibn Anas dari umumatin lahu, dari beberapa pamannya dari kalangan Ansar. Qala ihtamma an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lis-salati kayfa yajma'u an-nas laha. Nabi bertanya atau mementingkan sesuatu, yaitu salat. Bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk salat? Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, insib ra'yatan 'inda huduri shalah, angkat bendera atau kibarkan bendera setiap waktu salat. Fa idza ra'awha adina ba'dhum ba'dha, Kalau mereka melihat bendera, mereka akan berkata sebagian pada sebagian yang lain, salah, salah, salah. Falam yu'jibhu, Nabi tidak tertarik. Qala fadzakaru lahu al-qun'u. Kemudian disebutkan al-qun'u. Syabbur al-Yahud, terompetnya Yahudi. Falam yu'jibhu dhalik, Nabi juga tidak tertarik. Beliau berkata, huwa min amril Yahud, terompet itu kebiasaannya Yahudi. Qala fa dzakara lahu an-naqus, kemudian disebutkan kepadanya tentang lonceng. Fa qala huwa min amril Nasara, huwa min fi'lin Nasara, itu dari perbuatan kaum Nasrani. Falam yu'jib, Nabi juga tidak tertarik. Nabi juga tidak tertarik. Fansarafa Abdullah ibn Zaid ibn Adrabbih. Ma fi syar. Qala fa akhbarahu. Maka dikhabarkan kepadanya. Faqala ya Rasulullah, inni labayna naim wa yaqdan. Ya Rasulullah, kami, yani maksudnya Abdullah ibn Zaid rahimahullah. Abdullah ibn Zaid mengatakan, ya Rasulullah, aku antara tidur dengan tidak tidur. Aku memikirkan, apa yang kau pikirkan ya Rasulullah tentang memanggil manusia. Id atani atin fa'aranil adhan. Tiba-tiba datang kepadaku seseorang mengajarkan kepadaku adhan. Mengajarkan kepadaku adhan. Qala wa kana Umar ibn al-Khattab. Dan kemudian berkata Umar ibn al-Khattab, qad ra'ahu qabla dhalik, aku juga pernah melihat mimpi yang sama seperti itu. Dalam riwayat yang lebih detail, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu melihat orang membawa lonceng. Apakah kau jual lonceng ini? Dijawab, untuk apa? Aku ingin memanggil kaum muslimin untuk salat. Kata orang tadi, aku beritahukan padamu yang lebih bagus dari itu. Ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadur Rasulullah, ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayalas salah, hayalas salah, hayalal falah, hayalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lewat lagi, orang-orang membawa trompet. Dipanggil, apakah kalian mau jual trompet itu? Untuk apa kamu beli trompet ini? Untuk memanggil adhan. Untuk memanggil salat. Dijawab oleh orang-orang tadi, ada yang lebih bagus dari itu. Mau aku tunjukkan yang lebih bagus? Ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajarkan adhan. Barakallahu fikum. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka ternyata Umar pun pernah bermimpi dengan mimpi yang sama. Fakatamahu 20 yawman. Hanya saja Umar bin Khattab menyembunyikannya, tidak menceritakannya sampai 20 hari. Qala thumma akhbara an-nabi. Setelah itu menghabarkan kepada Nabi. Maka Nabi pun terheran-heran. Ma mana'aka an tukhbirana, apa yang menghalangimu untuk memberitakannya kepada kami? Kata Umar bin Khattab, aku malu ya Rasulullah, karena aku didahului dengan atau oleh Abdullah ibn Zaid. Jadi ketika Abdullah ibn Zaid, dia diam sampai sekian hari dia. Setelah itu beliau sampaikan bahwa aku juga pernah mimpi yang sama. Kenapa enggak cerita? Aku malu karena sudah didahului oleh Abdullah ibn Zaid. Fastahyaitu, maka aku pun malu, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya Bilal, qum fanzur ma ya'muruka bihi. Nabi berkata, memanggil Bilal, ya Bilal, bangunlah, qum Fanzur ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid. Maka lihatlah apa yang diucapkan, apa yang disuruh oleh Abdullah bin Zaid, kamu kumandangkan. Faf'alhu, kamu lakukan. Qala fa'adzana Bilal. Maka Bilal pun azan dengan diimlakan oleh Abdullah bin Zaid. Radiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Di dalam riwayat yang juga sahih, Rasulullah SAW menyatakan, ya Abdullah bin Zaid, imlakkan apa yang kamu dengar itu dalam mimpimu kepada Bilal. Ya Bilal, kumandangkanlah adzan sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Abdullah bin Zaid. Fa innahu arfa sautan minka. Ini yang saya maksud. Ada ziyadah kalimat yang sangat penting. Karena dia lebih keras suaranya daripada engkau. Berarti di sini ada dalil dianjurkan untuk mengeraskan suara adzan. Dianjurkan untuk mengeraskan suara adzan. Abdullah bin Zaid yang mimpi. Seharusnya, selayaknya beliau yang adzan. Bukan begitu. Karena beliau yang mimpi. Ya sudah kalau gitu kamu yang adzan. Tapi Nabi menyatakan, ya Bilal, adzanlah. Wahai Abdullah bin Zaid, bacakan. Imlakan apa yang kamu dengar kepada Bilal, karena dia lebih keras suaranya daripada kamu. Itu satu riwayat. Tetapi riwayat ini disebutkan oleh orang-orang Ansar bahwa alasannya karena Abdullah bin Zaid sakit. Kita lihat kelanjutannya. Qala Abu Bishr, fahadathani Abu Umair, menyampaikan kepadaku Abu Umair, annal ansara, bahwa kaum Ansar taz'um, menganggap bahwa Abdullah bin Zaid, laula annahu kana yawma idzin maridan, kalau saja beliau tidak sakit, la ja'alahu Rasulullah SAW muadzina, niscaya dia pun akan menjadi muadzin kalau saja tidak sakit. Demikian wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sunan. Wa rawa Sa'id ibn Mansur fi sunanih, diriwayatkan pula oleh Sa'id ibn Mansur dalam sunannya. Haddatsana Abu Awanah an Mughirah an Amir Asy-Sya'bi, menyampaikan kepada kami Abu Awanah dari Mughirah dari Amir Asy-Sya'bi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtamma bi amri shalah, bahwasanya beliau sangat mementingkan urusan salat. Ihtimaman syadidan, sangat-sangat mementingkan, sangat-sangat memikirkan. Tabayyana dhalika fi, terlihat pada beliau bahwa beliau sangat memikirkan urusan salat ini, bagaimana memanggil manusia. Wa kana fi ma tamma bihi min amri shalah, di antara apa yang beliau pikirkan adalah bagaimana memanggil mereka. Tiba-tiba andakara naqus, ada yang menyebutkan lonceng, bunyikan saja lonceng. Thumma qala huwa min fi'lin nasara, itu dari perbuatan kaum Nasrani. Thumma arada an yab'atha rijalan, kemudian beliau menginginkan untuk mengutus orang-orang berkeliling mengajak manusia, ayo salat, ayo salat. Fituruk, di jalan-jalan, ke rumah-rumah, ke kampung-kampung. Apa jawaban Rasulullah SAW? Akrah, aku tidak suka. An ushghila rijalan, aku enggak suka menyibukkan sekian orang untuk keliling ke kampung-kampung memanggil salat. Dia tersibukkan dari urusan yang penting untuk mereka, yaitu salat. Wa dzakara ru'yan, ru'ya Abdullah ibn Zaid, baru kemudian disampaikan mimpinya Abdullah ibn Zaid. Maka Nabi menyatakan itu mimpi yang hak, itu mimpi yang hak. Riwayat berikutnya, wa yashhad li hadza ma akhrajahu fi sahihain, dan juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dikeluarkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Abi Qilabah, dari Anas, Qala lamma kathurun nas, ketika manusia sudah mulai banyak, dzakaru an yu'limu waqta shalah, mereka menyebutkan, ya Rasulullah, perlu ada yang memberitakan masuknya waktu salat. Bishai'in ya'rifuna, dengan sesuatu yang bisa diketahui oleh semua orang. Fadzakaru an yunawwira naran, maka mereka berkata, nyalakan saja api di tempat yang tinggi. Semua orang melihat api menyala, berarti waktu salat telah tiba. Aw yadribu naqusan, atau memukul lonceng hingga terdengar dari jarak yang jauh. Dan juga usulan buk. Buk itu nama lain dari trompet. Kemudian amara Bilal an yashfa'al adhan wa yutril iqamah. Kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk menggenapkan adhan dan mewitirkan qomat. Dari mimpinya Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi sahihain, dalil yang keempat, dari Ibn Jurayj, dari Nafi', dari Ibn Umar, qala kana al-muslimuna hina qadimu al-madinah yastami'un fa yatahayyanuna lis-salah. Dulu kaum muslimin ketika datang ke Madinah, mereka berkumpul dan mereka berbicara tentang bagaimana memanggil manusia dan mengumumkan waktu salat. Walaysa yunadihim ahad, tidak ada seorang yang bisa mengusulkan apa yang memberitahu mereka tentang masuknya waktu salat. Fatakallamu yawman fi dhalik, maka suatu hari mereka pun berbicara tentang itu. Sebagian berkata, pakai saja lonceng seperti kaum Nasrani. Yang lain berkata, au qarnan mithla qarnal yahud, atau dengan tanduk. Mereka memakai trompet dengan tanduk hewan, ditiup bagian yang kecilnya akan bersuara di bagian yang besarnya dengan keras. Faqala Umar, maka Umar pun menjawab, awala tab'atsuna rajulan yunadi shalah, apakah tidak bisa satu orang memanggil manusia untuk salat? Faqala Rasulullah SAW, ya Bilal, qum fanadi bis-salah. Wahai Bilal, bangun engkau. Berdirilah untuk memanggil orang salat. Karena Bilal keras suaranya, sehingga dicari orang yang suaranya keras untuk azan. Jangan yang mendayu-dayu, jangan yang berbisik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah yang membaca dengan suara yang keras kalimat-kalimat adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan salat. Ikhwan ibn a'azakumullah, asyahid yang menjadi pembahasan kita adalah Rasulullah SAW menyatakan itu kebiasaan Yahudi, itu kebiasaan Nasrani, itu kebiasaan Majusi. Alasan yang dipakai oleh Rasulullah untuk menolak cara-cara tadi adalah tasyabbuh. Tidak mau tasyabbuh, tidak mau menyerupai ahlul bid'ah, ahlul kufri, Yahudi, Nasrani, Majusi. Tidak. Islam memiliki karakter tersendiri. Islam memiliki karakter yang khusus. Tidak ikut-ikutan, tidak tasyabbuh. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa ma yata'allaq bihadzal hadits min syar'il adhani ru'ya Abdullah ibn Zaid wa Umar. Dan apa yang berkait dengan hadits ini tentang pemanggilan orang untuk salat, yaitu azan, dari mimpinya Abdullah ibn Zaid dan dari mimpinya Umar bin Khattab. Wa amara Umar aydan bidhalik, dan ternyata Umar pun sudah berkata, ya Rasulullah, panggil saja seseorang yang suaranya keras memanggil manusia. Rabi' as-salam, pertama kerasnya suara, kemudian istifa' tingginya al-baka. Sehingga barakallahu fikum, Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum ketika dua-duanya diperintahkan azan, khususnya azan subuh dan sebelum subuh, azan ketika sahur dan azan ketika benar-benar masuk waktu fajar. Idza adzana Bilal fakul washrabu. Kalau Bilal azan, makanlah dan minumlah. Kalau azan Abdullah bin Maktum, fa'amsiku. Kalau sudah azan Abdullah bin Ummi Maktum, berhentilah makan dan minum. Barakallahu fikum, kam bainal adzanaini? Berapa jarak antara azan ini dan azan itu? Seukuran naiknya Bilal dan turunnya Bilal dan naiknya Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu a'ma la yu'adzin hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Jaraknya antara naik dan turunnya menang. Berarti barakallahu fikum, di samping suara tempat yang tinggi. Kalau sekarang pakai pembesar suara, maka paling tidak membrannya taruh tempat tinggi di atas agar terdengar lebih jauh. Ikhwani bin a'azzakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak perlu pakai lonceng, tidak perlu pakai trompet, enggak perlu pakai keliling ke kampung-kampung dan ngetokin rumah-rumah satu-satu datang. Barakallahu fikum. Kata orang, ada yang luput satu. Para sahabat lupa, enggak menyebutkan. Coba kalau disebutkan pasti boleh. Karena enggak sama dengan Yahudi, enggak sama dengan Nasrani, enggak sama dengan Majusi. Sayangnya tidak diomongkan waktu itu. Yang diomongkan trompet itu Yahudi. Yang diomongkan adalah, yang disampaikan lonceng, itu Nasrani. Atau api, itu Majusi. Padahal ada satu lagi. Sayangnya enggak disebut. Ini ya khutib jana azakumullah, jangan menuduh para sahabat tidak mengerti. Jangan menuduh para sahabat tidak tahu. Saat itu ada tobel, ada. Ada duf, ada. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW menyatakan, ramaikan pernikahan kalian dengan suara duf. Disuruh untuk meramaikan pernikahan dengan suara duf. Artinya duf itu boleh pada saat-saat tertentu. Tetapi enggak ada para sahabat yang mengatakan duf, karena mereka tahu itu tidak pantas. Itu pada perayaan-perayaan. Perayaan Idul Adha, Idul Fitri, dan pada pernikahan saja. Selebihnya tidak dianjurkan, tidak disuruh. Kembali kepada kitab. Qala 'allala hadza bi annahu min amri al-yahudi. Alasannya bahwasanya trompet itu kebiasaan Yahudi. Wa 'allala hadza bi annahu min amri an-nasara, dan beralasan dengan yang ini bahwa itu adalah kebiasaan Nasrani. Li'anna dzikrul wasfi 'aqibal hukm, karena disebutkannya gambaran setelah hukum, maka itu alasan. Disebutkan yang satu gambaran setelah menghukumi. Jangan. Terus ada gambaran karena itu kebiasaan Yahudi. Maka itu alasan. Yang dijuluki illat di dalam hukum fiqih. Ayaqibal hukum yadullu ala annahu illatun lahu. Maka alasan itu disebut illat. Wa hadza yaqtadi nahyuhu an kulli ma huwa min amri al-yahud. Maka kita dapatkan pelajaran, berarti kita tidak boleh mengambil yang sama dengan Yahudi atau dengan Nasrani, karena Nabi melarangnya dengan alasan itu sama dengan Yahudi, menolaknya dengan alasan itu kebiasaan Nasrani. Sehingga ada faedah am, faedah umum, yaitu jangan menyerupai Yahudi, jangan menyerupai Nasrani. Hada ma'anna karnal Yahudi yuqal, ini bersama dengan itu bahwa trompetnya Yahudi dikatakan inna aslahu ma'khudun min Musa. Padahal trompetnya Yahudi diriwayatkan wallahu ta'ala a'lam asalnya dari Nabi Musa alaihi salam. Walahu kana yadrib bil buq fi ahdi. Nabi Musa yang memerintahkan mereka untuk memanggil dengan trompet. Beda dengan lonceng. Adapun Naqus, loncengnya Nasrani, maka mubtada'un, tidak berasal dari nabi mereka. Tidak berasal dari nabi mereka. Id'amatu syara'i'in Nasara, karena kebanyakan perbuatan atau syariat-syariat kaum Nasrani rata-rata muhdats, diadakan oleh para pendeta-pendeta mereka. Ahdatsaha ahbaruhum wa ruhbanuhum, diada-adakan oleh pendeta-pendeta mereka dan tokoh-tokoh agama mereka sendiri. Kebanyakan syariatnya Nasrani dibuat oleh pendetanya. Yahudi memakai trompet, diriwayatkan katanya, wallahu a'lam, asal muasalnya dari Musa alaihissalam. Tapi Nabi pun tetap menyatakan jangan. Itu khusus untuk Yahudi. Itu khusus untuk Yahudi. وهذا يقتضي كراهية هذا النوع من الأصوات مطلقا. Dari sini berarti kita mendapatkan faedah, konsekuensi dari larangan dan dibencinya suara-suara itu, suara lonceng dan suara trompet, mutlakan, secara mutlak. في غير الصلاة, apakah في الصلاة atau في غير الصلاة, untuk manggil salat ataupun di luar salat. Perkara itu adalah perkara yang merupakan tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani. Li'annahu min amri al-yahudi wan nasara, karena itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Fa innan nasara yadribuna bin nawaqis, karena kebiasaan Nasrani memukul lonceng-lonceng. Fi awqatin mutaaddidah, di waktu-waktu yang berbeda-beda. Ghair awqat ibadatihim, di waktu ibadah mereka dan di waktu yang bukan ibadah mereka, mereka memukul lonceng-lonceng. Wa inama syi'arud dinil hanif, adapun syiar agama ini khas, sifat khasnya agama ini adalah al-adhan. Adhan al-mutadammin lil-i'lani bidhikrillah, yang terkandung di dalamnya selain pengumuman waktu salat juga ikrar tentang keesaan Allah. Ikrar dengan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Alladhi bihi taftah bihi abwab as-samaa, yang dengan kalimat tauhid terbuka pintu-pintu langit. Wa tahrubu syayatin, bukan hanya memanggil tetapi syaitan lari terbirit-birit. Ikhwan fillah, azabullah disebutkan lari wa ma'aha durat. Setan itu lari sampai terkentut-kentut. Wallahu ta'ala alam seperti apa, tapi demikian barakallahu fikum keadaan syaitan. Berarti barakallahu fikum, manfaatnya sangat banyak. Memanggil kaum muslimin untuk salat, pengumuman datangnya waktu salat, membuka pintu-pintu langit, mengikrarkan syahadat, mengumumkan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengusir syaitan-syaitan berlarian. Wa tanzilu rahmah, dan ditambah lagi turunnya rahmat. Wa qad utuliya katsirun min hadhihi al-ummah min al-muluki wa ghairihim bi hadha asy-syi'ar, syi'arul yahudi wan nasara. Tetapi masih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, umat ini atau umat manusia telah diberi musibah, bencana, khususnya para raja-rajanya, para penguasa-penguasanya, yang mereka terkalahkan dengan syiar-syiar Yahudi dan syiar-syiar Nasrani. Hatta inna ra'ainahum fi hadzal khamis al-haqir as-saghir yabakhirun al-bukhur wa yadribun lahu fi nawaqis as-sighar. Kita lihat hari ini mereka-mereka ini di hari Kamis mereka siap pekannya, mereka membuat acara menyalakan dupa pewangi ruangan dengan asap-asap, kemudian mereka memukul lonceng-lonceng. Hatta inna minal muluki man kana yadribu bil abwaq, bahkan ada para raja-raja sebagian mereka mengaku muslimin tetapi untuk waktu makan trompet. untuk waktu upacara trompet, untuk kematian trompet. Haji, kok bisa? Padahal mereka muslimin. Kita gak bicara kalau mereka itu Nasrani. Kita gak bicara kalau mereka itu Yahudi. Tetapi sebagian mereka mengaku muslimin. Tapi subhanallah telah masuk kebiasaan-kebiasaan Yahudi kepada mereka. Dan mereka menyalahkan juga memasang abwaq. Saya khawatir dikira ini dari saya. Maka saya katakan kalimat per kalimat terjemahan ucapan Syekhul Islam. Wa yadribu bil abwaq. Dan mereka memasang trompet-trompet itu wadababat fi awqati salawatil khams. Mereka memasang trompet-trompet tadi, mereka memasang lonceng-loncengnya tadi di waktu-waktu salat yang lima. Pernah dengar buka puasa nunggu suara? Hah? Di beberapa daerah. Jadi kalau ada waktu buka puasa, kamu enggak lihat jam, enggak dengar azan, tapi mendengar suara apa namanya? Sirine. Gitu. Waktu buka puasa. Aji. Kenapa gue bisa bergeser? Padahal hadisnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian banyak hadis. Riwayatnya bukan hanya dalam sunan, tapi dalam sunan wal matani dan juga dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Yang harusnya seluruh kaum muslimin, seluruh dunia tahu hadis ini. Mengapa tiba-tiba terkalahkan? Wa huwa nafsu ma karihahu Rasulullah. Padahal itu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Ditambah lagi di waktu yang harusnya sepi, di waktu yang harusnya tidak boleh berbicara, yaitu mengantarkan jenazah, justru dipasang sirine juga, suara juga. Wa minhum man kana yadrib biha tarafain nahar. Demikian pula sebagian negeri-negeri muslimin membunyikan suara trompet tadi di pagi dan sore hari. Pagi ada suara trompet, sore ada suara trompet. Tashabbuhan minhu, karena menyerupai, sengaja meniru Yahudi. Kama za'ama bidzil qarnain, sebagaimana mereka anggap bahwa ini adalah kebiasaannya dzul qarnain. Dzul qarnain pemilik dua tanduk. Karena baju besinya atau apa namanya? Helmnya itu memiliki tanduk. Kata mereka juga, mereka memanggil, mengumumkan juga dengan horn, bukan dengan trompet, dengan tanduk juga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa kalama duna dalika ila mulukil atraf, dan masing-masingnya mereka serahkan kepada para raja-raja di penghujung dunia, masing-masing memiliki usul, memiliki ide sendiri-sendiri. Wa hadhihi al-mushabaha lil yahud wan nasara wal a'ajim min ar-rumi wal fursi lama ghalabat muluk al-sharqi ay wa amthaliha mimma khalaqu bihi hadyal muslimin. Penyerupaan ini terhadap Yahudi, terhadap Nasrani, terhadap orang-orang Ajam, terhadap orang Romawi, penyerupaan terhadap kaum Persia, itu ketika sudah mulai kalah raja-raja timur oleh penguasa-penguasa barat. Ketika mereka sudah kalah, kemudian mereka ngikut kebiasaan khalafu bihi hajjal muslimin. Mereka justru menyelisihi kebiasaan kaum muslimin. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.